Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam, kula kali sampean sakniki nomere tepak nomor 69, monggo sampean buka nomor 64 5 garis dari atas. Sing nyekel kitab monggo kitabe sampean buka, kulpeni sampean siapakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharaini, amin. Wal qiyamu lan jumenengi bi huquqir rububiyyati kelawan pira-pira hake dadi hak kepangeranan. Fi dhahirihim in dalam dhahiri al-arifin bito'ati kelawan ngelakoni to'at, kelawan ngelakoni ibadah. Wa fi batinihim lan ing dalam batini arifin bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen lahu maring Allah. Wa dawamil huduri lan netepi hadir ma'ahu sartani Allah. Ay annahum tegesi sak temani Allah iku layat lubuna ora podo nubrih sopo arifin. Annaum sak temani arifin iku layat lubuna ora nubrih sopo arifin minu saking Allah illa hadainil amroini angin ing ikilah perkara luru min ghairi muro'ati hadzin saking tanpa ngerkso ing bagiane nafsu wala bako inlan ora netep ma'a nafsin sartani nafsu. Bi khilafi man kelawan bedane uwong ada kang liyani sapa manhum ing arifin. Fa inna mongko satune man adahum iku lam yufarik ora misai sapa man al hududho ing biro-biro bagian wal aghradho lan biro-biro tujuan fi matlabihi ing dalam tujuane atau ing dalam tuntutane man. Palidha mongko krana iki bi khilafi man adahum kana ono opo matlabuhum tuntutane arifin iku aklal matolibi luweh dukure piro-piro tuntutan. Bapak-bapak engkang kawula hormati, pada pengajian yang telah lalu kita telah diberitahu bahwasanya tuntutannya seorang al-arif billah, tuntutane wong sing makrifat karo Gusti Allah niku nomor setunggal nginiku asidku fil ubudiyah, jujur atau teman di dalam mengakui menjadi hamba atau teman yang dalam ngelakoni ibadah datang Gusti Allah. Yang pertama, yang kedua, wal qiyamu bihuquqir rububiyyati lan ngelakoni kelawan hak-hake Gusti Allah, kelawan hak-hak kepangeranane Gusti Allah. Ngeten. Napa maksudi nglakonani kelawan hak-hak kepangeranane Gusti Allah? Allah di dalam menjadi Tuhan itu punya hak-hak yang harus dilakukan oleh seorang hambanya. Napa niku? Fi dhahirihim bito'at, hak-hak ketuhanan yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dalam dhahiri niku kelawan ibadah. Ibadahe sing tepak, salate sing tepak. Sampean lek dodolan ojo ngakal-ngakali wong. Lek nimbang barang sing katene didol sak kilo ya diwara sak kilo. Sak monogo lek panjenengan katene tuku barang sampean timbang sak kilo nggih sak kilo. Ojo digoro-goroi. Itu kewajiban kita dalam zahirnya. Punya kewajiban seperti ini kita kepada Allah. Batini bil muraqabati lahu. Nek batin iki kula kali panjenengan kudu selalu ngrekso Gusti Allah sampean ibadah zahiri. Nek atine sampean jaga. Aku ibadah iki krana Gusti Allah. Duduk krana liyane Gusti Allah. Dadi lek sampean ibadah ndek atine ana kekarepan liyane Gusti Allah, ndang buan sing ado. Cepat buang-buang sejauhnya. Niki tugase ati. Tugase zahir nggih kudu nglakoni ibadah. Batine atine iki kudu njogo ojo sampai ucul taking Gusti Allah. Nggih sepindah malih sing kula terangaken sakniki niki bukan sesuatu yang sangat mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit sekali. Tapi masih ya sulit, Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita capai kalau kita mau berusaha. Mboten wonten gagal lik donya niku. Syukur kula kali panjenengan gelem berusaha. Yo angel sirek lek zahire kita kudu ibadah nang Gusti Allah, atine kudu dijogo. Mboten, mboten angel. Semuanya itu bisa kita laksanakan asalkan kita mau berusaha. Arek wis umure tutuk nang wayahe kepengin rabi. Ndang rabi yo. Sopo sing dikawin sak karepe. Asalkan yang pertama sampean rabi. Rabine kelawan coro yang ditentukan oleh agama. Memakai wali, memakai saksi, zaut, zaujah, ada sigot, ada mas kawin. Sampean lakoni qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahril madzkur. Kalau zahirnya sampean sudah melaksanakan akdun nikah seperti ini, lek sampean zahiri wis ngelakoni akad nikah koyo ngeten, berarti panjenengan enggak ada tugas njogo ati. Ya ono po ati ne? Apa niate sampean kelawan rabi ku mang? Apa sampean rabi ku krono panas nang koncone? Apa sampean rabi ku krono panas nang karen-karene bojone? Mari rabi pegatan. Pegatane ndak pati enak tukaran. Krono pegatane mari tukaran akhire panas-panasan. Aku trimano ndak iso golek wong sing luwih ganteng teko awake. Delon. Rabi aku mari ngono entek aku langsung tak kawin oleh wong lanang sing joko sing luwih ganteng sing luwih enom sing tir sing luwih sugih. Cek ini panas atine. Lah, orang yang melaksanakan ibadah dengan cara ini berarti dia hanya sah di dalam zahirnya saja. Batine dek ini kurang joko niate ibadah sing rupa nikah nang Gusti Allah. Mboten tepak karo fi zahirihim bitaat wa fi batinihim bil muraqabah. Mboten. Lek tiang niku niate api muraqabah nang Gusti Allah tepak. Niti-niti wujude Allah ndek jroning awak. Mboten. Awake rabi niku ndak krana panas-panasan, cak. Awake kawin niku ndak krana panas-panasan, yuk. Rabi krana murni melok perintahe Gusti Allah. Niru kelampahane Gusti Kanjeng Nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Buahnya lek tiang niku wis kawine krana melok perintahe Gusti Allah lan niru kelampahane Gusti Kanjeng Nabi. Dee rabi yo krana nglaksanakno perintahe Gusti Allah, tidak krana panas-panasan, boten krana golek bojo sing ayu. Awake lek ndak ayu ndak rabi, berarti niki dudu ibadah. Lek ndak cocok ndak rabi, nggih berarti dudu ibadah. Wah, berarti kula niku rabi oleh wong sing tak cocoki kula mboten angsal, dudu ngoten. Lek panjenengan nemu wong sing wis cocok, sampean cara zahir akaten nikah dengan rukun dan syaratnya yang tepat, atine toton. Aku tak rabi ki dudu niat golek cocok-cocoke ati tok. Aku tak rabi niat nderek perintahe Gusti Kanjeng Nabi. Kan mergane aku golek sing ayu, lek wong lanang, lek wong wedok ndolek sing ganteng sing cocok nang awakku. Cekne engko lek wis omah-omah aku ndak tola-tole nang sapa-sapa. Anapun tujuanku niat niru kelampane Gusti Kanjeng Nabi, nuruti perintahe Gusti Allah. Ngoten. Nah perkara sampean katene milih wong rapi ndak apa-apa sampean sing ngeloni. Lek sampean golek bojo sing tak tepak kan ndak mentolo sing katene ngeloni, cak. Ndak mentolo. Kurang ayu, kurang kuning, utawa kurang nopo dan lain sebagainya niku krana panjenengan ndak golek sing cocok. Lek panjenengan wis nemu sing cocok, setelah hasil wis dadi, maka panjenengan punya kewajiban untuk menjaga hati bahwa sampean rabi iku mang krono niat nuruti perintahe Gusti Allah lan niru perintah kelampahane Gusti Kanjeng Nabi. Ngoten. Wadawamil uduri ma'ahu lan tetapi hadir kelawan Gusti Allah, atine hadir terus dia dalam menjalankan rumah tangganya. Rabi si anyar nang sing wedok yo tetep ngomong sayang. Yang nang sing wedok kadung muni mami, mi. Nang sing wedok kadung muni papa, pa. Kira-kira panggilan mesra seperti ini akan terus berlanjut sampai sampean mati. Apa kok ngoten? Iya, karena sampean punya kewajiban nuruti dawuhe Gusti Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dadi sak dawane urip sampean ojo ngerasa bosen. Nang bojone lanang wedok padha. Krana apa ndak oleh bosen? Krana panjenengan iku niati duduk kepingin ndeleki pipi. Niate sampean iku duduk kepingin ndoleki ayu lan ganteng, tapi niate nuruti perintahe Gusti Allah. Lek wis nuruti perintahe Gusti Allah, masih bojone sampean wis kempong tetep sayang. Lek sampean nuruti perintahe Gusti Allah, masih bojone niku wis elek. Pipine wis akeh bintik-bintik ireng sik tetep saaken. Seje lek tiang rabi niku niate duduk krono itibai sunnati Rasulillah. Lek niate kawin duduk krono nuruti perintahe Gusti Allah. Ketika awake wis bosen karo sing lanang, blenger nang sing lanang, akhire awake selingkuh karo wong lanang liya. Niku lek wong wedok, lek wong lanang nggih ngoten. Ketika dia sudah merasa bosan dengan istrinya, krono dhewe ben rabi niku ndelok polahe pipine sing wedok kengkeng karo bokonge semok. Dhe'e rabi krono ayune, duduk rabi krono nuruti perintah Gusti Allah, maka ketika semoke ilang, pipine sing kengkeng ilang, untune sing rapet kari siji, blenger sampean nang bojone. Akhire ndolek maning genta-genti ngalor ngidul, sing niate duduk melok kelampahane Gusti Kanjeng Nabi, mboten krono kepingin ngedohi perintah larangane Gusti Allah sing rupa sino. Ndak langgeng, oma-oma le pirang taun berantakan. Alasane demokrasi kebebasan. Nun sewu koyok konco-konco bintang film niku. Wong awake rabi, lek wis rabi otomatis dia sudah punya janji dalam hatinya. Atine janji karo Gusti Allah, aku kate rabi ini untuk mengikat rumah tangga saakhiri. Bukan untuk mencari kebebasan. Sing lanang syuting, sing wedok syuting. Sing lanang syuting ini Jakarta, sing wedok syuting ini Bali. Ono di Bali akeh konco syutinge. Jenenge syuting akhirnya ngomong-ngomong dari omong ke omong, terjadilah yang namanya selingkuh. Akhirnya perkawinannya hanya umur 1 tahun, padahal sing lanang sugih yo ganteng, sing wedok sugih yo ayu. Apa ndek tengah jalan kok sik menemui hambatan? Krono tujuan daripada awal dia bukan untuk melaksanakan ibadah secara baik di dalam zahirnya, dalam hatinya mboten niat muraqabah lan khudur karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perkawinannya hanya seumur jagung. Niki perlu kita teliti. Ojo ndelok toko bintang film, tidak mesti bintang film niku mesti api. Ono bintang film soge-soge kaya-kaya kelakuane sampean tiru. Loh, mboten-mboten, kebahagiaan itu tidak terletak di dalam uang. Kebahagiaan itu tidak terletak dalam kemewahan rumah. Justru kadang-kadang kemewahan yang menjadi kesenangan hati kita, itulah yang menjadi bumerang. Niku sing dadi bom waktu yang merusak kehidupan kita. Sampean ndak sadar kalau dunia yang kita cintai ini kita kejar, akhirnya kita bisa menjadikan beratakan karena dunia yang kita kejar. Lelek wong rabi krana Gusti Allah mboten. Sing wedok dadi bojo plek otomatis wis meneng di omah wis. Ya kerja-kerja nang kantor ndak kadhe alasan macem-macem. Sing lanang nang kantor pertanian, sing wedok guru SD. Mulane jam 12:30. Mergo akhire satu saat punya alasan pulang jam 5, arasane ono rapat bos, rapat DPP, rapat bangunan, ternyata selingkuh karo kepala sekolahe. Nun sewu. Umpama niki. Kenapa rumah tangga bisa terjadi seperti itu? Krono wong wedok sing mandeng wong liya. Sing podo kantor niku, niku memandang sebuah perkawinan bukan untuk mengikuti sunnah Rasul, tapi dek ini ku kepingin genta-genti. Boten krono nuruti perintah Gusti Allah, tapi krono dek ini ku kepingin rasane teke wong liya. Kan pun siji tujuane. Saestu kula nyuwun tulung. Ojo nyalahno wong. Lek wis ana wong ngomong ngeten, coba jenengan grayahi nang atine dhewe. Iya. Aku iki anakku wis pangkat kabeh. Anak sing pertama wis dadi polisi. Anak sing kedua wis nyambut gawe ning kantor. Bapakne ya wis enak penggaweane pegawai negeri. Awakku ono ndek guru. Tapi kelakuanku sampai tuwek kok si pancet koyok ngini. Ati ini panjenengan sampean gerayai. Ono opo dibalik itu? Opo awak iki biyen tepak waktu ni kawin niate keliru? Kok si ngini ae? Sementara kita melihat orang yang ada di bawah kita kehidupannya, mereka kehidupannya damai-damai saja. Peda montor yo pancet, peda montor iku ndak genti-genti mulai tahun 90 sampai tahun saat ini pancet ae. Tapi kehidupannya kok damai. Sampean gerayai nang ati dewi. Opo sampean ben karepe kawin? Tujuan dari perkawinan itu apa? Lek panjenengan wis ngakoni betul-betul menjadi hamba Allah, kulo yakin mboten ngoten. Lek panjenengan di ati ini wis ono tujuane untuk al-qiyamu bihuquqir rububiyah. Ngelakoni kelawan perintah-perintah yang berupa ketuhanan, perintah-perintahnya Allah sebagai Tuhan kita. Kulo yakin enggak akan terjadi sesuatu yang seperti ini. Milo, monggo saking menika kula ambek sampean belajar ngrayai ati dhewe. Sampean gondeli ketika terjadi problema dengan rumah tangga kita. Sampean ojo nyalano bojo. Ojo nyalano kanca selingkuhi sampean. Sampean ngrayai awak sampean dhewe. Kenapa saya kok bisa begini? Ada apa dalam hati kita? Apa niate ben awake dhewe ki rabi? Apa niate awake dhewe iki ben kawin? Ngoten lho. Dadi segara aral yang merintang itu akan ketemu penyakitnya. Lek sampean loro digoleki penyakit ndak gelem. Yo ndak kira waras-waras loroe sampean niku, Mak, Pak, Bu, Mbak, Yu. Lek sampean iku loro didoleki penyakit gelem. Lek wis penyakit ketemu dikandani iki obati untalan. Iki cegahane ojo dilakoni, kulo yakin semua penyakit akan bisa diatasi. Bukankah ada dawuh likulli da'in dawa'un? Setiap penyakit pasti akan ada obatnya, setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Tinggal kulo karo sampean gelem apa ndak nguntal obat iku mang. Tinggal kita mau apa ndak kita melakukan solusinya. Jalan keluare gelem napa mboten sampean nglakon? Lek sampean ndak gelem. Lho, yen ana dalan metune. Lek kepengin ana dalan metune, panjenengan kudu gelem ndoleki dalan metu terus lakonono. Insyaallah bakal dados tiyang ingkang selamat dadi wong sing kenal nang Gusti Allah. Krana tuntutane wong sing kenal nang Gusti Allah niku luru. Niku tok wis. Ciri-ciri ni uang niku kenal nang Gusti Allah, lek njaluk nang Gusti Allah luru tok niki. Nopo? Siji asidku fil ubudiyah. Yang kedua al-qiyamu bihuquqir rububiyah. Nek bahasa Jawa ni uang sing makrifat nang Gusti Allah niku sing dijaluk nomor siji. Atine niki supaya iso betul-betul mengakoni bahwa dia itu betul-betul menjadi hambanya Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah merasa menjadi hambanya Allah, maka dia akan melakukan semua hak-hak kewajiban yang berupa kewajiban ketuhanan. Hak-hak yang merupakan perintahnya Gusti Allah sing dilakoni. Mek niku to. Jadi lek ndelok teko niki wong niku lek kepengin dadi wong apik, ndak teko wong liya, ya teko awake dhewe. Teko penjaluke dhewe nang Gusti Allah. Nanti sampean lek njaluk nang Gusti Allah, cok njaluk sing macam-macam. Niki lek pidhato kan ana wong mandar muga. Sing akeh utange ndang kelar nyaur nggih, sing amin iku kaya ana bledhek. Amin. Mboten. Sing duwe dagang mandar muga dagange diparingi lancar nggih. Nggih, amin. Mboten kabeh. Barang didungakno mandar muga panjenengan betul-betul menjadi hamba Allah. Amin rodok sirep. Amin siji loro ya. Dianggap tidak menarik padahal ini yang sangat penting. Agar kita menjadi orang yang kenal dengan Gusti Allah. Lek kula ambek sampean wis kenal lan Gusti Allah, otomatis Allah ambek sampean kenal. Lek wis Allah niku kenal lan sampean, sampean kate njaluk opo? Mesti keterima nang Gusti Allah. Lek sampean jaluk nang Gusti Allah niku durung keterima. Berarti sampean ambek kula niki durung kenal nang Gusti Allah. Orang yang makrifat, orang yang kenal dengan Gusti Allah, mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam segala hal. Ya koyo kula ambek sampean siji nggih jaluk niki nak tahu hasil jari awake ndak hasil. Padahal hasil Awak kepingin dadi ngeten kok gagal di tengah jalan. Sakjane niku mboten gagal. Itu sudah berhasil. Cuma keberhasilannya yang tahu mengukur keberhasilan namun Gusti Allah. Lah kula mbek sampean ndak ngerti ngukur hasil, ngukur keberhasilannya. Ya ndak ngatakan hasil, ndak mengatakan sukses. Krono ndak ngerti sukses itu di mana. Dadi uang lek marifat karo Gusti Allah niku panjalukane mek lur tok niku. Mboten kadik ngrekso nang apa sing cocok nang atine mboten. Siji lek wong biasa mbek kula sampean niku sing dijaluk niku barang sing cocok nang atine. Ayo wae rek dongakno rek apa. Awak iki lho cek padha karo wong. Lho sampean muni kepengin padha karo wong lah sampean urip mulai ben tak padha karo wong ta. Apa sampean niku lek tak padha karo wong? Nun sewu apa sampean niku bedes? Kadek lek ndonga kepengin dadi wong sing kaya wong liya lho. Lah sampean niku kaya sapa? Ndak ngono, kanca-kanca lak padha sugih awak iki ndak duwe apa-apa. Sik ngarani ndak duwe apa-apa, tangane loro jangkep, dikae mangan yo enak. Dikae ngombe yo enak, kurang apa? Dicangkem dikae ngombe yo enak. Dikae rokokan yo enak, dikae tahlil selawatan yo enak, kadang dikae ngrasani yo enak, dikae pisuan yo enak, kurang apa sampean? Sing ngarani ndak duwe mawon. Sugih kula mek sampean iki. Tangane jangkep, sikile jangkep, motone yo genah, irunge yo genah, njaluk apa ae katekan. Sing ngarani ndak duwe. Nek sampean duwe tangan niku sing ngarani ndak kurang ndak sugih, aku takon nang sampean. Sugine sampean niku terus yo nopo? Mobil. Mewah. Nun saya ulek bodoh-bodoh sampean tangan siji dijolnya mobil gelem sampean. Nek kira gelem. Tangan yang bisa kita fungsikan dengan sebaik-baiknya diketok di ijolna motor anyar gelem. Nun saya ulek sampean jawab gelem berarti sampean kurang waras. Ngeten lho, Pak. Sugih duwe tangan niki sugih, duwe sikil niki sugih, duwe mata sugih, sugih kabeh. Kehidupan kita selalu terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niku wong al-arifin wis ndak ndelok kebutuhannya apa, mboten pun. Lek wong mboten kenal nang Gusti Allah niku sing dijaluk barang sing cocok nang nafsu nire ndak cocok mboten. Makanya dikatakan permintaan yang paling bagus adalah permintaannya orang yang kenal karo Gusti Allah. Sebab sing dijaluk niku nek loro tok. Siji teman-teman ngakoni dadi kawula, nomor loro ngelakoni kelawan haki pangeran. Empun. Selebihnya dari itu gampang. Qala Abu Madyan, dawu sapa iya Abu Madyan qaddasallahu sirrahu. Mandar muga nyuciaken Allah sapa Allah sirrahu ing atine Abu Madyan dawu ngeten. Syattana baina man himmatuhu al-hur wal qusur wa baina man himmatuhu raf'us suturi wa dawamul hudur. Syattana aduh banget. Syattana niku isim fi'il, kudu butuh datang fi'il, fa'il, berarti fa'ile baina mawon. Syattana aduh banget. Apa baina man kace'e antarane wong. Himmatu kang utawi sejone man al-huru iku widodari wal kusuru lan gedung-gedung ing dalem swarga. Wa baina man lan ing dalem antarane wong himmatu kang utawi cita-citae man raf'us suturi iku ngilangaken ing pira-pira aling-aling. Raf'us suturi iku ngilangaken ing aling-aling saking makrifating Allah wa dawamul huduri lan netepi ing hadir kelawan Gusti Allah. Dawuhne Abu Madyan yo atus sirek. Derajat sing terletak di antaranya orang yang tujuannya hidup hanya ingin masuk nang swarga kepingin oleh widodari karo ana ning swarga kepingin oleh bangunan sing bagus-bagus lan mapan-mapan dibedakno atuh kelawan uang sing tujuane awake niku mek kepingin kenal karo Gusti Allah lan hanya ingin khudur. Lho kok iso ngarani adongke? Lek uang niku betul-betul makrifat nang Gusti Allah, dek itu enggak punya minta apa-apa nang Gusti Allah. Dia hanya akan minta kenal. Mari pun. Cedek nang Gusti Allah, hadir terus karo Gusti Allah. Nek wong durung kenal nang Gusti Allah, dia minta ya Allah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata, kula njaluk mlebu nang swarga, nek kathik rahmat le. dia punya perasaan bahwa nikmat sing paling gede ku mlebu nang swarga kelon-kelon karo widodari sing ayu-ayu, dikira iku nikmat sing paling gede. Padahal mboten, nikmate Gusti Allah sing paling agung mangke wonten di swarga bukan kita kelon-kelon karo widodari mawon, tetapi nikmat sing paling gede ngeniku bebarengan sesandingan ningali zati Gusti Allah, niku kenikmatan sing paling gede. Ini wong barangan widodari niku lho makhluke Gusti Allah. Swarga niku kulo Gusti Allah sing dadekno. Lho sak niki lek sampean kepingin nang swarga, wong swarga iku gawenane Gusti Allah. Kan seenakan ketemu karo Gusti Allah. Soalnya Allah yang punya. Lek wis kenal karo Gusti Allah sampean njaluk apa mawon. Tapi lek sampean karo mlebu swarga ndak kenal nang Gusti Allah, bisa jadi swarga iku nang sampean panas. Bukti ini kaya ndek donya wong sing sugih ndak mesti bahagia. Wong sing melarat kadang-kadang justru mereka itu yang merasakan senang dalam sehari-harinya. Uripe melarat tapi meneng-menengi guyu, kaya ndak susah. Ono kanca uripe sugih tapi bentinane nangis. Karena mikirno utang, karena mikirno akan berhadapan dengan KPK. Aduh, mati aku. Kate berhadapan karo KPK iki maring ini. Le, niki sing bahaya niki. Aduh, konco-konco sing kelakuan yang ngalor ngidul mancal becak nih, sret, rokok isewan. Ngalor ngidul nguyang guyu, mulai oleh duit rong puluh ewan guyu, kepaduk sing wedok. Seger di sana, nanti umah sing wedok guyu, sing wedok dandan. Anak yang metu kabut, itu di umah kelon-kelon karo sing wedok, karo nyukuri nikmati Gusti Allah. Padahal penghasilannya satu hari hanya 10 ribu. Dibandung karo konco sing penghasilannya wakil, dunia nih miliaran tapi uripe ndak tenang. Karena dia akan dituntut oleh komite yang berkepentingan dan punya kewenangan untuk ngan masalah korupsi. Konco sing becakan, dodolan dawet, dodolan bakso, enak guyang-guyu. Niku sing ndek donya, terlebih-lebih kita di akhirat. Ingat, wong mlebu nang swarga niku nikmati duduk krana ndek swarga ana widodarine, Pak. Wong mlebu nang swarga itu bukan karena di surga hanya tempatnya kenikmatan, bukan, tapi itu semua semata-mata karena rahmat saking ngersani Gusti Allah. Mereka nilai wong al-arif billah, wong sing makrifat karo Gusti Allah, niku sing dijaluk niku mek kepingin awak ini ku ngakoni temen dadi kawulane Gusti Allah nomor siji. Nomor loro kira-kira awak iso ngelakoni kewajiban-kewajibane Gusti Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, tidak ada lagi. Milo antar muka kulo kali panjenengan ditatosaken tiang yang kenal karo Gusti Allah zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Kintene ingkang dalem aturake namung cekap sak monten nggih mawon. Salalu putih saking kula, kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.